أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض ولئن سألت إن أمسكهما من أحد من بعده ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji ayat demi ayat dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Dengan satu pinta dan satu tujuan, mudah-mudahan akidah kita dapat menjadi lebih baik dan kehidupan kita dapat menjadi lebih nyaman dan aman. Pada ayat ini, pada hari ini kita telah sampai ayat 47 dari surat An-Nisa, surat keempat dari Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anuhum kama la'anna ashabas sab wa kana amrullahi maf'ula. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada kepadamu sebelum kami merubah mukamu. Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini masih terkait dengan ayat kemarin yang kita kaji, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang satu sifat yang dibenci, yaitu sifat Yahudi. Allah tidak membenci individu dari Yahudi karena Yahudi ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci adalah kekufuran yang biasanya dilakukan oleh kaum Yahudi. Pada ayat ini sekali lagi Allah mengatakan kalau Yahudi itu benar-benar beriman kepada Allah secara khusus, atau kalau pemilik ahli kitab, pemilik kitab beriman kepada Allah, maka dia harus beriman kepada Al-Quran. Aminu bima nazalna. Berimanlah dengan apa yang kami turunkan. Beriman dengan Taurat dan Injil mengharuskan kita beriman kepada Al-Quran. Karena apa? Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, syariat-syariat yang diturunkan Allah tidak pernah saling berbenturan. Karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Ahad yang satu dan esa. Tidak akan ditemukan seorang Rasul diutus, kemudian datang seorang Rasul berikutnya menentang apa yang dikatakan oleh Rasul sebelumnya. Tidak mungkin itu terjadi. Rentetan ajaran Samawi itu pada dasarnya satu mata rantai yang saling bertalian. Jadi dari zaman Nabi Adam Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus saja nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki satu pesan yang sama, yaitu ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Inilah pilar agama. Kemudian adapun selain itu masalah syariat, masalah aturan main, maka itu kita menemukan variasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Untuk itu satu hal yang menarik, Allah mengatakan, kalaulah Allah telah memerintahkan, maka jangan dilanggar. Nah, nanti akan menjadi terlaknat. Au nal'anuhum. Ketika dilaknat, maka orang mengatakan, bagaimana dahsyatnya laknat itu? Karena yang diminta secara khusus pada ayat 46, kalau dikaitkan yaitu Yahudi, maka digambarkan Allah lah bagaimana peristiwa laknat yang begitu dahsyat di muka bumi ini, yaitu berubahnya manusia menjadi seekor kera. Au kama la'anna ashabas sab. Sebagaimana Allah telah melaknat pelaku hari Sabtu. Yeah. Sabtu menurut Yahudi adalah istirahat. Yeah. Sabat itu istirahat. Tapi rupanya pada hari Sabtu ini mereka malah bekerja. Memang sebenarnya tidak bekerja. Jadi sebenarnya suatu hal yang menarik, kejeniusan Yahudi yang harus kita akui itu membuat mereka bermain tipu daya yang bagaimana 46 itu dilarang. Jadi mereka melihat pada hari Sabtu ikan keluar, pada hari Jumat tidak ada, pada hari Minggu tidak ada. Iya. Sekarang bagaimana supaya kita dapat ikan tapi kita tidak menangkap? Iya. Dialah yang pertama kali, umat Yahudi lah yang pertama kali membuat jaring. Iya. Jaring atau disebut dengan perangkap ikan, sehingga pada hari Minggu dia menangkap, dia mengambilnya. Secara hukum ini tidak salah, tetapi tetap saja dilaknat Allah. Karena apa? Karena dia mempermainkan aturan main. Sudah dibilang tidak menangkap pada hari Jumat, pada hari Sabtu, walaupun dengan cara menyebar jala atau membuat perangkap, itu tetap saja sudah melakukan satu kesalahan. Itulah dia. Tapi memang ada cerita yang lain itu, San. Ya. Jadi ketika memang dilarang oleh Allah pada hari Sabtu itu, jadi bagaimana orang Yahudi yang dapat mengakal-ngakalinya? Yeah. Menurut cerita Ustaz Arifin itu mereka membuat jaring atau penjala. Yeah. Tapi satu cerita yang lain, mereka membuat slogan kecil. Sehingga macam parit kecil begitu, sehingga ikan-ikan itu kesana. Masuk ke sana. Tertutup. Jadi tutup sama mereka. Iya, jadi benar. Kemudian hari mereka akan mengambilnya. Begitu. Pada hari Minggunya. Mereka mengambilnya. Jadi itulah memang akalan-akalan mereka. Iya. Makanya ketika Allah sudah mengatakan hal tersebut menjadi larangan, maka kita tidak akan bisa mengolahnya dengan akal pikiran kita. Tetap itu menjadi larangan dan harus kita jauhi. Itulah yang pentingnya terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ketika Allah berfirman di sini, musad bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum, ini sebetulnya suatu kebanggaan bagi orang-orang Yahudi. Iya. Atau orang-orang seperti apa, pengikut Nabi Isa terdahulu, dalam arti kata Allah ini membenarkan terhadap apa yang sudah menjadi keyakinan mereka terdahulu. Kan sebetulnya begitu. Tapi karena mereka itu punya rasa kesombongan diri, cuma punya, mereka itu mempunyai ada kelebihan dari yang lain-lainnya, sehingga mereka kadang-kadang mengatakan aku ini adalah orang yang paling mulia, ada orang paling tinggi, sehingga melihat orang ketika ingin menjalankan perintah dari apa yang sudah disampaikan Rasulullah, mereka itu cemburu dan berusahalah mereka di situ untuk menyelewengkannya. Artinya mereka itu memang enggak suka begitu. Untuk melihat orang-orang itu beriman. Iya. Ingin supaya bagaimana begitu. Padahal Al-Qur'an ini diturunkan sebagai untuk mengobati dan memberikan solusi terhadap penyakit manusia pada zaman ini. Apapun ada solusinya di dalam Al-Quran itu. Iya. Permasalahan akidah dulu tidak ada bedanya. Kita Allahu Ahad, Allahu Samad tetap. Dari dulu sampai sekarang. Memang itulah inti ajaran yang disampaikan para Rasul dan sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, saya melihat benar sekali apa yang kata Ustaz Fajrul. Bahwa ayat ini memberi solusi dalam menjalani kehidupan. Ayat apa bunyinya? Jangan pernah ada rasa iri hati di antara sesama manusia. Iya. Yahudi, jangan iri hati dengan kedatangan Islam sebagai adik bungsu. Iya. Yahudi tidak boleh iri hati terhadap umat Nasrani sebagai anak nomor pertengahan. Iya. Sebagai abang seharusnya melindungi. Tapi suatu hal yang menarik, kata Allah, anak bungsu ini bukan sembarang bungsu. Dialah penutup, penutup agama dan membenarkan apa yang dibawa oleh Yahudi dan Nasrani. Untuk itu Allah mengatakan dengan kata yang penuh kasih, ya ayuhallazina amanu. Panggilan ya ayuhallazina, panggilan ya ayuhallazina itu biasa dipanggil untuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan wahai orang-orang yang diberikan Alkitab. Artinya apa? Allah begitu ketika mengajak, dia tidak mencaci maki orang. Bukan kadang-kadang, maka ada suatu buku ad-du'at nahnu du'at lakudoh. Kita ini pengajak, bukan penghakim. Kita jadi sebagai seorang dai tidak boleh mengatakan kau ini korupsi, kau ini koruptor, kau ini pencuri. Enggak boleh. Enggak boleh itu memang. Kita tidak membenci orang yang melakukan maksiat, tapi kita membenci kemaksiatan itu sendiri. Untuk itu Allah di sini mengajarkan kepada kita untuk menghancurkan benih-benih iri hati, dimulailah dengan kata-kata kasih. Ya wahai orang-orang yang mendapatkan Alkitab. Sebagaimana kata Ustaz Fajrul tadi, kata-kata musaddiqon itu sendiri adalah kata-kata penghargaan, pujian atas apa-apa yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Saya ada melihat di sini ketika Allah mengatakan bima nazzalna, nazzalna. Pada sisi lain Allah mengatakan anzalna. Sebetulnya itu kalau menurut apa yang sudah ditafsirkan oleh Mutawalli Sya'rawi itu terdapat perbedaan di situ. Ketika Allah mengatakan atau berfirman bima nazzalna musaddiqan, sebetulnya Allah membawa langsung hal ini. Al-Qur'an itu akan dibawakan Allah langsung. Gitu. Ketika Allah mengatakan anzalna, artinya itu datang dari langit. Jadi tidak langsung dia di situ. Benar sekali kata Ustaz Fajrul bahwa kelebihan Al-Qur'an dari kitab-kitab sebelumnya bahwa Al-Qur'an itu turun 3 kali. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia, dari sama'id dunia baru nazala munajjaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadrijian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diturunkan sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia juga diturunkan sekaligus. Jadi di sini mengatakan ketika Allah mengatakan nazalna turun sekaligus, itu berarti sama dengan kitab-kitab samawi sebelumnya. Tetapi ketika itu Islam memiliki kelebihan nazalat tajrijian, turun secara berangsur dari samai dunia kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun kurang 6 bulan. Jadi itu merupakan suatu suatu kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hal yang menarik saya tanya di sini Pak Ustaz. Tentang ahli kitab ini, utul kitab. Apa yang dimaksudkan dan apakah ini berlaku untuk segala hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an? Sebutan ahli kitab ini. Ketika kita mendefinisikan siapa ahli kitab dan apakah habis itu ini berlaku untuk segala hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ini yang dimaksud ahlul kitab ini adalah orang-orang Yahudi di sini. Dan mereka mengetahui tentang hukum-hukum Islam. Begitu. Tapi ketika mereka itu mengatakan, ketika mereka itu tahu apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, mereka itu mengingkarinya. Karena perasaan mereka itu adalah tidak mau diimbangi, tidak mau mereka didahului. Jadi berusahalah mereka seupaya mungkin untuk merubah tentang apa yang diturunkan oleh kitab mereka yang terdahulu tersebut. Jadi di situ timbullah seperti yang dibilang Ustaz Hasim itu tadi, karena ada rasa cemburu, karena ada rasa tidak mau disaing, karena ada rasa kesombongan dalam hati, sehingga buyarlah itu semua. Berusaha mereka untuk menjadikan jati diri mereka lah yang didahulukan, yang diutamakan. Seakan-akan mereka, orang-orang Yahudi mengatakan adalah kami memang mulia, maka kami harus selalu berada di atas segalanya daripada yang lainnya. Iya, suatu hal yang menarik ketika kita memang di sini konotasinya kepada Yahudi, tetapi juga berlaku mungkin bagi Nasrani. Suatu hal yang menarik kata Ibnu Hazm al-Andalusi az-Zuhairi bahwa ahli kitab dalam Al-Qur'an itu juga berlaku bagi umat Majusi. karena katanya Nabi Zoroaster itu mendapatkan Alkitab, dan jadi dia disebut dengan ahli kitab. Suatu hal yang menarik, buatlah Yahudi dan Nasrani sajalah yang disebutkan ahli kitab sebagaimana yang sudah ma'ruf. Apakah kemudian peraturan nikah muslim dengan kitabiah itu dibenarkan, dan kemudian sembelihan ahli kitab untuk dimakan umat Islam itu dibenarkan? Bagaimana menurut Ustaz Hasim? Sekarang kembali kepada ahli kitab gitu ya. Sebab ahli kitab dulu dengan sekarang itu jelas beda. Kalau ahli kitab dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW itu masih diakuin. Artinya kita nikah sama mereka boleh, dan makan apa yang dimakannya boleh. Apa yang dimakan boleh gitu. Itu ahli kitab dulu. Sebab kenapa yang terjadi kepada Sayyidah Khadijah ya, itu juga ahli kitab gitu. Dia malah bilang kepada Sayyidah Khadijah, seandainya saya hidup pada zaman Nabi Muhammad itu dewasa nanti, saya akan ikut berjuang sampai titik penghabisan gitu. Karena apa? Dia percaya gitu loh. Dan dia mengimani kitab yang diturunkan pada zaman itu, betul-betul dia laksanakan, betul-betul diamalkan. Tapi pada zaman sekarang itu sudah lain lagi. Sudah makanya kalau kita lihat di salib itu ada tanda bundar, itu katanya matahari. Artinya Kristen itu sudah dicampur baur dengan penyembah matahari. Itu sudah beda hukumnya kalau sekarang. Iya, terima kasih pernyataan Ustaz Hasim. Tapi suatu hal yang menarik disebutkan pada ayat 46 menceritakan bagaimana penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh ahli kitab itu sendiri. Artinya menurut Al-Quran bahwa memang ahli kitab itu telah melakukan tahrif pada zaman Al-Quran ini diturunkan. Maka disebutnya yuharifunal kalim amawadi. Yahudi yang disebutkan ahli kitab itu telah melakukan perubahan, telah melakukan perlawanan, telah melakukan pemutarbalikan, dan telah menghina agama. Tapi walaupun demikian, kita menemukan ayat 47 Allah masih mengatakan mereka sebagai ahli kitab. Jadi memang suatu hal yang mengejutkan ketika kita baca buku An-Nasroniyah karangan Muhammad Abdu sebagai pelopor reformis di Mesir sana. Dia mengatakan Yahudi dan Nasrani dulu dan sekarang tidak ada bedanya. Karena apa? Karena rupanya disebutkan di zaman dinasti keislaman baik Umayyah atau Abbasiyah, itu banyak sekali kita menemukan umat-umat Islam yang berumah tangga dengan wanita kitabiah. Sama seperti yang baru-baru saja meninggal dunia, siapa yang namanya Yasir Arafat, berumah tangga dengan wanita kitabiah. Iya, ini adalah khilaf, perbedaan pendapat. Tapi sebenarnya tetap suatu hal yang menarik kalau kita mengkaji Al-Quran. Kenapa? Karena memang kajian ahli kitab banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Saya Jenal Arifin. Ya mungkin ya. Mungkin tambahan sedikit ini tentang hari Sabtu itu. Itu sebenarnya hukum atau perintah Allah diakal-akalkan oleh orang Yahudi. Itulah bahwa pada zaman sekarang pun juga tidak boleh mengakal-akalkan hukum atau perintah Allah seperti perintah sholat. Memang sholat itu doa, terus diakal-akalkan berdoa saja, seperti artinya tidak boleh mengakal-akalkan perintah Allah. Terima kasih. Iya, benar sekali. Jadi agama adalah suatu perintah yang diberikan Allah kepada umat manusia, satu pesan yang sudah pasti yaitu tauhid, akidah keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk penyimpangan ini sudah merupakan hal yang sangat dikecam dalam Islam. Kemudian aturan main itu terserah Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kita tidak boleh menanya kepada Allah kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah memerintahkan ini, tetapi kitalah yang layak untuk dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah perintah yang telah aku perintahkan sudah kamu laksanakan atau tidak, karena Allah khalik dan kita adalah makhluknya. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Hasim mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada silap dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.